Matius paos kali. Sesampune ide yang Yesus embas ring kota Bethlehem, ring tanah Yudea, duk ide Herodes jumeneng Prabu, raris wenten para wiku saking kangin, rauh ring kota Yerusalem. Iri kota miune metaken sapuniki, ring dijake genah anake alit sane wau embas punike, sane dados prabun bangsa Yahudine, santukan titiang sampun ngetuan bintang ida nekangin, turau titiange prayo ngaturang sembah ring ida. Ritat kalau sang Prabu Herodes mireng gatre punike, ida rumase ke blegbegan tur kosekan ring kayun. Asa punike taler rakyat kota Yerusalem sami. Irike sang Prabu Herodes, marumang para pengageng panditane, miwah para guru agama bangsa Yahudine. Ide ngarsayang keterangan, ring dije sang Prabu sane kejanjian, antuk ide sang yang widiwasa punike pacang emas. Atur danene sapuniki, ring koto Bethlehem tanah Yudea, santukan wenten kekecap ring cakepan nabine sapuniki, Bethlehem di tanah Yehuda, sujatine ibo dongjo ane paling nistane di pantaran pemimpin-pemimpin Yehudane. Sewireh uli sig ibane lakar ado tumbuh pemimpin ane lakar nuntun bangsa Israel kaulan ulune. Raris saking singid ide sang Prabu Herodes ngesengin tamiu punike tur kesekenang pisan nakenang. Sane ipidan bintange punike ngawit ke kan tenang. Wusan punike, tamyune punike, raris ke pengandikayang ke kota Bethlehem, sapuniki pengandikan idane. Sane mangkin mereka jeragani lunge ke kota Bethlehem. Drika rerehin taken-takenang jantos rarene punike kepanggih. Turien sampun kepanggih, glis rawang ring tiang. Santukan tiang taler misadia jago ngaturang sembah ring ide. Sesampun puput mirengang pengandikan sang Prabu, raris dane pada mepamit. Ring margi, bintange sane ke kantenang bedangin punike katon male, ngerienin pemargin danene, kantos rawuh tur mandeg ring duur genah rarene punike. Ritat kala dane pada nyingak bintange punike, tan kadi-kadi gargitan danene. Dane raris ngeranjing ke umahe punike, tur kepanggihin sang rare, miwah diah Maria ibune. Dane sami pada nyumbah, sarwi nabdabang aturan nyane suang-suang, merupo mas, menyan, miwah getah wangi, prayo katur ring sang rare. Santukan dane pulih pideket sejroning penyumpenan saking ide sang yang diwasa, mangde sampunang mewali ke ajeng ide sang Prabu Herodes, punika awinan dane mewali nuut margi tiosan. Sesampun parwikune pada budal, malaikat ide sang yang diwasa, malih ngerauhin dane Yusuf ring penyumpenan, turngandi ke sapuniki, Yusuf bangun je, ajak je rarine muah ibun idane mekisid ke gumi Mesir. Tur nongos je ditu kanti manira buen uang sitin kita. Sewire Herodes lakar ngeluruh rarine ento bakal kesedayang. Dane Yusuf raris metangi, sang rari tumuli kambil, turing wengi punika ugi, dane megingsir ke jagat Mesir sarang diah Maria Rabine. Irika dane medunungan kantos sang Prabu Herodes sede. Paindikane punike memargi sekadiasa punike, mangde tegap sabdan ide sang yang widiwasa, sane kewarahang antuk sang nabi sapuniki. Ulun bakal ngesengin putran ulun, uli gumi Mesir. Rikala sang Prabu Herodes uning, mungguing ide sampun keapus oleh para wikune punike, ide bendu pisan. Ide raris merentahang, mangde mademang sewate rarine ring kota Bethlehem, miwah ring kiwa tengen nyane, ngawit saking wau lekat, rauh ring sane metuh kalih taun, ketang ngawit saking bintange punike ngawit endag, sekadi sane kuningang antuk parwikune sane saking kangin punike. Melantaran punike, medaging pisan sabde sane kewarahang antuk Nabi Yeremia sane sapuniki, wenten suaran tangis ngalad alad ring kota Rama, inggih punika tangis ibu Rahel, nangisin oko okan nyane, dane tan preside kelipurang, santukan oko okan nyane sami sedo. Sesampune sang Prabu Herodes sedo, malaikat ide sang yang widiwase, malih mekan tenang raga ring dane Yusuf, sejeroning penyumpenan ring Mesir. Sang malaikat ngandike sapuniki, Yusuf, jani ajakke anake alit muah ibun idane malipetan ke tanah Israel. Sewireh anenya dia nyedayang anake alit ni mekejang subuh mati. Dane Yusuf raris metangi, anake alit miwah ibun idane tumuli kajak ke tanah Israel. Nanging rikale dane Yusuf mireng, mungwing sane ngentosin sang Prabu Herodes jumeneng nate ring wewengkon Yudea, ingih punika putran idane, sane mepesengan Arkelaus, dane Yusuf tan purun merike. Ring penyumpenan dane poleh sabde, raris dane lunge ke wewengkon Galilea. Sesampune rawirike, dane melingih ring kota Nasaret. Indike punika memargi sekadiasa punika, mang detegep sabde sane kewarahang oleh para nabine, mungweng anake alit, jaga kesamat anak Nasaret.